Doa mendapat mimpi baik. Di dalam mimpinya, Kak Anissa mendapatkan hadiah. Adik-adik, ada loh doanya kalau kita mendapatkan mimpi yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.